Mitra bisnis melalui beberapa tulisan di website koran internet Quick Yanggi menggambarkan berbagai kebijakan serta tindakan pemerintah yang dinilai melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Menurut Quick Yanggi, meski bangsa kita telah lebih dari 60 tahun merdeka, namun ironisnya saat ini bangsa Indonesia justru kehilangan kemandirian serta nyaris tidak berdaya menghadapi berbagai bentuk penghisapan kekayaan alam yang dilakukan oleh negara-negara besar bersama para korporatokratnya melalui mekanisme kucuran hutang yang diberikan oleh lembaga dan negara donor yang notabene adalah kartel negara-negara besar. Untuk membahas mengapa kondisi ini bisa terjadi, segera kita akan berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, saat ini bangsa kita telah kehilangan kemandirian dan bisa dikatakan terjajah kembali dalam bentuk lain. Lalu mengapa ini bisa terjadi, Pak Quick? Saya menilainya bangsa Indonesia ini sedang merosot, sedang mengalami kemerosotan dalam segala bidang kehidupan. Jadi sudah tidak ada lagi orang yang berpikir idealistis, itu tidak ada lagi. Nah, kenapa begitu? Saya tidak bisa menjelaskan. Mungkin yang bisa menjelaskan ahli-ahli sejarah, ahli-ahli kebudayaan. Tapi kalau kita melihat kembali sejarah bangsa-bangsa lain yang sudah lebih tua dari kita ya, itu hampir setiap bangsa pernah mengalami periode begitu yang disebut malaise. Jadi periode yang sedang down gitu. Tidak ada rasa bangga terhadap diri sendiri, tidak punya rasa harga diri. Lalu kemudian semuanya menggantungkan diri pada asing, investasi mesti asing, segala mesti asing, kebijakan mesti bank dunia gitu kan. Itu lama sampai nanti mencapai suatu titik pencerahan, terus kemudian ke memasuki renaissance. Ya. Nah, waktu kita berjuang untuk kemerdekaan sedang renaissance. Sekarang ini mulai 67 kira-kira sedang runtuh, ditinjau dari sudut itu. Lantas apakah kita juga harus berani untuk melakukan revolusi sama seperti yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa untuk menghadapi masalah ini, Pak Quick? Ya, kira-kira ya itu perlu diulangi. Akan tetapi tidak perlu revolusi fisik seperti dulu, oleh karena instrumen yang mereka pakai kan bukan senjata. Sekarang ya kita mesti secara mental, moral, segala macam mesti bersatu padu, mempunyai kebanggaan lagi, mempunyai rasa harga diri, dan tidak percaya sepenuhnya lah mekanisme pasar bagus. Tetapi mekanisme pasar yang diterapkan sesuka mereka dalam menghadapi Indonesia ya harus kita tentang. Dan kita harus berani menderita, harus berani berkorban. Kalau sedang mau diancam-ancam ya nggak takut, harus berani begitu. Nah, ini kan pendapat, apakah betul akan kejadian, apa betul rakyatnya mau diajak begitu, saya juga nggak tahu. Oleh karena yang sedang berkuasa atas pilihan rakyat, itu tidak begitu kok pendapatnya. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.